keagungan cinta. Meski semua itu hanyalah sesaat, tapi kisah kita tak mungkin terlupa. Ampuni aku untuk semua kelakuanku, benarkan diri tanpa ingin untuk mengerti. Dan semua ini mendewasakanku, ajariku untuk lebih oh.